Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak manusia modern tidak bahagia hidupnya karena menyangka kebahagiaan itu bahan-bahannya adalah segala sesuatu yang bukan diri mereka sendiri. Mereka menyangka kebahagiaan itu ada di alam atau ada di orang lain. Andaikan mereka bisa menyentuh langit dan planet-planet, pasti mereka juga akan berpikiran bahwa di sanalah letak kebahagiaan. Tetapi karena tidak mungkin menggapai langit, maka mereka menghimpun apa yang mereka sangka kebahagiaan itu dengan menggali tambang-tambang, mengeruk isi bumi apa saja, menebangi pohon-pohon, menggunduli hutan, mengeksploitasi apa saja di luar dirinya demi mendapatkan apa yang mereka pikir kemajuan dan kebahagiaan. Kalau yang di luar diri mereka itu adalah sesama manusia, maka manusia lain itu diincar bagaimana supaya menghasilkan laba untuk mereka. Karena mereka berkeyakinan laba itulah sumber kebahagiaan. Mereka bahkan bersedia membangun pusat-pusat militer, menyebarkan perampokan kemana saja yang mungkin, menjajah negara-negara dan masyarakat yang lebih lemah, merebut harta benda mereka, menciptakan alat-alat yang sangat mahal untuk peperangan kalau sewaktu-waktu pihak yang dijajah, dirampok, melakukan perlawanan. Akhirnya mereka semua berpolarisasi secara sangat kompleks. Mereka mengurung diri bersama-sama di dalam pemetaan masalah yang tidak bisa mereka urai sendiri. Kemudian lambat atau cepat, mereka semua menjadi mesin-mesin, masker-masker, onderdil-onderdil yang bareng-bareng berjalan, bergerak, berduyun-duyun menuju kehancuran. Pasti mereka tidak mengerti ihsan.